Baik, aplausnya buat THR Solo, Pak Sobati dan Bintang Putra. Masih di goyang sama Bintang Putra. Cincin dari hatimu, cari cintamu, dan tak bisa perasaanku berbagi kasih dengan dirinya, dengan cintamu. Juga yang usah Bintang Putra, spesial buat Samson. Terima kasih. Jelasin.